Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa na'udhu bika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa kalbin la yakhsha' وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kita lanjutkan belajar kita dengan membaca kitab Sulam Taufik. Kita lanjutkan. Wa min syuruti sekolah al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anna allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaykhihi wa talamidatihi fid daraini amin ila angkal. Wa min syuruti sholati, kemarin syarat sahnya sholat sudah disebutkan, at-taharatu minal hadathi taharatul minal najasati, sehingga dibahas bab toharah, salah satu syarat sahnya sholat. Kemudian syarat selanjutnya, min syuruti sholati, termasuk syarat sahnya sholat adalah istiqbalul qiblati, menghadap ke kiblat. Yang pertama yang perlu kita bahas tentang kiblat adalah bagaimana kita mengetahui kiblat. Kiblat adalah Ka'bah musyarrafah. Maka setiap hamba yang mau melakukan sholat wajib dia menghadap kiblat. Adapun cara mengetahui kiblat, di sini ada martabat-martabatnya. Tingkat pertama dan paling utama adalah kalau orang melihat Ka'bah langsung. Maka cara sholatnya bagi orang yang melihat Ka'bah, ini martabat yang pertama, maka dia harus menghadapkan dadanya ke Ka'bah, bukan kepalanya, dadanya ke Ka'bah. Artinya cara menghadapkan dadanya ke Ka'bah itu, jika seandainya ia terus berjalan ke depan, pasti dia akan nabrak ke Ka'bah. Misalnya anggap saja masjid itu adalah Ka'bah, sebesar itu juga memang Ka'bah. Jadi kalau kita menghadapkan badan kita ke sana, kalau kita seandainya maju pasti nabrak, itu sah. Tapi kalau kita nyerong begini, kalau seandainya kita jalan terus enggak nabrak ke Ka'bah, maka itu enggak sah. Kemudian bagi siapapun, semoga kita semua bisa sering-sering umroh dan haji, yang sholat di depan Ka'bah, sunnahnya adalah melihat ke Ka'bah. Jumhur ulama mengatakan, kalau kita ingin sholat, kalau kita melakukan sholat, kita disunnahkan kita itu melihat ke tempat sujud. Kecuali beberapa keadaan. Yang pertama, di saat kita berada di depan Ka'bah, maka sunnahnya bukan melihat tempat sujud lagi, tapi sunnahnya melihat ke Ka'bah. Yang kedua adalah, kalau kita yang sunnah tidak melihat ke tempat sujud lagi, kalau kita sholat di belakang Nabi, maka kita disunnahkan ngadap ke Nabinya, bukan ngadap ke tempat sujud. Kembali ke Ka'bah, ke kiblat. Martabat yang kedua di dalam mengetahui Ka'bah adalah diberitahu oleh orang yang melihat Ka'bah. Ini martabat kuat yang kedua. Diberitahu oleh orang yang melihat Ka'bah. Mungkin kita gambarkan ada Ka'bah, ada bukit. Tentunya yang di balik bukit tidak akan bisa melihat ke Ka'bah. Tapi yang di balik bukit diberitahu oleh orang, satu orang naik di atas bukit, kemudian memberikan petunjuk bahwasanya kiblatmu adalah ke arah sini. Maka ini mengetahui Ka'bah dari orang yang melihat Ka'bah. Ini martabat yang kedua. Atau kita tinggal di sekitar di kiri kanan Ka'bah, kita tidak melihat Ka'bah. Tapi kita di dalam melakukan salat, kita ngikut orang yang melihat Ka'bah. Martabat yang ketiga adalah dengan ijtihad. Dan ini kebanyakan kita, karena di negeri yang jauh dari Ka'bah, maka dengan ijtihad. Tentu ada ilmunya sendiri di dalam ijtihad itu. Ijtihad. Artinya enggak boleh orang melakukan sholat, enggak ijtihad, enggak boleh, enggak ngerti kiblatnya. Harus tahu kiblatnya. Biarpun dengan berijtihad. Nah, ijtihad itu berusaha dengan ilmu untuk mengetahui Ka'bah. Sederhananya di Indonesia itu, kalau kita ingin tahu kiblat kita, Ka'bah kita, enggak usah repot-repot. Cari utara dan selatan. Utara, selatan, lurus. Ambil lurus ke baratnya. Utara, selatan, lalu kita menghadap ke barat. Utara kanan kita, selatan kiri kita, kita menghadap ke barat lurus. Di hamparan luas, kalau ini bukan masjid ini. Di tempat yang bebas. Kita menghadap ke barat lurus, diserongkan sedikit. Gitu saja. Jangan banyak maknanya serong. Serong sedikit. Menghadap ke barat lurus, menghadap ke barat lurus, diserongkan sedikit. Dan itulah keberadaan semua masjid yang ada di Indonesia. Maka kesalahan yang sangat adalah di dalam masjid masih nyerong lagi. Masjidnya sudah diserongin. Semua masjid itu pasti sudah diserongin. Karena masjid itu mengikuti kiblat yang benar. Jangan di dalam masjid nyerong lagi. Itu salah baca kitabnya. Imam Nawawi yang menjelaskan dalam hal ini, Imam Nawawi Al-Bantani, mengatakan bahasanya kalau kiblatnya adalah kalau orang di sekitar garis khatulistiwa, carilah barat, utara, selatan, ngadeplah ke barat lurus, nyerong dikit. Kalau di masjid itu sudah diserongin ya Ustaz. Di masjid masih nyerong lagi, hilang dari kiblat itu nanti. Lihat aja, coba perhatikan. Ada orang sholat di masjid masih miring lagi, coba. Sering kita melihat semacam itu. Wah, diingatkan susah, gak mau ngaji sebabnya. Diingatkan susah, bukan sudah nyerong itu. Tidak ada masjid kecuali harus menghadap ke kiblat. Semua masjid sudah arah kiblat, arah kiblat, arah kiblat. Maka ikuti mihrabnya, jangan miring lagi. Jangan miring lagi. Sebetulnya dia pengen faham, orang-orang itu pengen faham, ya fahamnya apa? Iya, kalau di hamparan luas bukan di musola, memang gitu kaidahnya. Ngadap ke barat lurus, nyerong dikit. Tapi kalau sudah di dalam masjid enggak perlu nyerong, karena setiap masjid dan musola umumnya mihrabnya dibangun memang menghadap sudah ke kiblat. Baik, itu martabat yang ketiga, ijtihad. Martabat yang keempat, ijtihad juga bisa dengan kompas saat ini. Berusaha pengen tahu. Kemudian yang keempat adalah mengikuti orang yang ijtihad. Ini kebanyakan kita kalau mau sholat, kita tidak pernah ngukur lagi kiblat, melihat. Kita tidak pernah pengen tahu, pengen lihat lagi kiblat di mana. Ada musola langsung sholat, kan gitu. Ada masjid, ngikut saja mihrab. Itu namanya martabat yang keempat. Jadi semua dari kita tuh kalau melakukan sholat di Indonesia ini rata-rata ikut martabat yang keempat. Kita tidak ijtihad dengan ilmu untuk mengetahui kiblat. Kita hanya ngikuti aja ada masjid ngadep ke sana, ya sudahlah. Kita ngikuti. Itu martabat mengetahui kiblat. Kemudian hukum menghadap kiblat adalah wajib. Tidak sah syarat. Tidak sah sholatnya orang yang melakukan sholat fardu yang tidak menghadap ke kiblat. Dan jika ada orang melakukan sholat tidak mengarah ke kiblat karena uzur, maka sholatnya sah dan wajib diulang. Sholatnya sah, wajib diulang. Misalnya naik bis, sopirnya bandel, suruh berhenti sholat subuh gak mau, sementara mau ke Surabaya, dekat Lamongan sana itu sudah subuh tiba. Suruh berhenti, sopirnya malah marah-marah. Bingung, ngadep ke kiblat gak mungkin, sempit semua. Langsung sholatnya ngadep ke arah timur. Sah sholatnya, tapi ingat kaidahnya, semua syarat sahnya sholat. Jika tidak terpenuhi karena udzur, sholatnya adalah sah dan wajib diqadha, wajib diganti, kecuali menutup aurat. Paham enggak? Ini sudah dibahas kemarin. Hal-hal begitu tuh penting supaya yang mudah menghafal, belajarnya enggak terlalu susah-susah. Ada kaidah-kaidah begitu. Kecuali menutup aurat. Kalau menutup aurat enggak. Kalau ngadep kiblat nanti wajib diganti. Nah. Kemudian dan wajib menghadap kiblat kecuali dua keadaan. Boleh kita meninggalkan kiblat dan tidak wajib mengulang lagi dua keadaan. Yang satu, salat syiddatul khauf. Salat fardu syiddatul khauf dalam perang yang dahsyat. Dalam berkecamuknya perang. Bisa Allahu Akbar berperang. Kejar mulus sana, dikejar. Kabira walhamdulillah katsir sujud. Itu salat syiddatul khauf. Yang kedua, yang tidak wajib menghadap ke kiblat, salat sunnah di atas kendaraan. Salat sunnah di atas kendaraan. Kalau kita melakukan salat sunnah di atas kendaraan, enggak wajib ngadep kiblat. Maka kiblatmu adalah di mana arah kendaraanmu berjalan. Arah kendaraan, maka ini kemurahan. Kemudahan dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin salat di atas mobil mah gampang. Cukuplah kita duduk, langkung takbiratul ihram, ngadep ke mana mobil kita menghadap, maka itulah kiblat kita. Itu di dalam salat sunnah. Kalau salat fardu enggak sah kecuali ngadep ke kiblat. Salat fardu tidak sah kecuali ngadep ke kiblat. Ini adalah masalah kiblat. Kemudian di dalam urusan menjaga kiblat, jangan lupa ada hal yang sering dilupakan oleh seseorang, adalah membuat sutroh pembatas antara kita dengan tempat sujud. Antara tempat sujud kita, tempat orang berjalan. Maka kalau kita melakukan sholat, jangan lupa kita membuat sutroh. Sutroh itu adalah kayu ditancapkan 3/4 dirok, 40 sentian. Atau sesuatu yang menggunduk, atau sesuatu benda, termasuk adalah tas. Makanya tasmu kalau dalam perjalanan jangan taruh di belakang. Tandanya kalau orang itu ngerti, kalau punya tas taruh di depan, jadikan sutroh. Khusyuk, kelihatan ada duitnya. Kalau tasnya taruh di belakangnya, ini pertama enggak ngaji dia pasti itu. Enggak khusyuk, kedua, hilang beneran tasnya itu. Tas taruh di belakangnya. Bukan. Ada santri juga kadang-kadang begitu, tasnya taruh belakang, ilmunya di mana itu? Diambil orang nanti, taruh. Bahkan mungkin di sebuah tempat tak sandal juga, sandal bungkus plastik taruh depannya. Itu sekaligus menjadi sutrah pembatas di saat kita sholat. Dan masalah pembatas di dalam sholat ini, alangkah banyaknya orang melalaikannya. Padahal sunnahnya sangat dikukuhkan kalau kita membuat pembatas di dalam sholat kita. Baik itu istiqbalul qiblati, menghadap ke kiblat. Wadukhulul waqti, masuk waktu sholat. Tidak sah seseorang melakukan sholat kecuali waktu sholat sudah masuk. Waktu sholat sudah masuk, apa yang dimaksud waktu sholat sudah masuk? Kita itu menduga waktu sholat sudah masuk. Ibadah termasuk sholat dalam urusan waktu harus ada dua hal. Kalau satu hal hilang, enggak sah sholatnya dalam urusan waktu ini. Yang pertama, waktu masuk harus fi dhannil mukallafi, dalam dugaan orang yang melakukan sholat. Harus menduga kalau waktu sudah masuk. Yang kedua adalah hakikatul amri, dan hakikatnya memang sudah masuk. Tolong ini difahami, ini sederhananya. Mukallaf, orang yang melakukan sholat, sudah menduga kalau waktu sudah masuk, ini yang pertama. Yang kedua, dan waktu memang sudah masuk. Jika salah satunya enggak ada, enggak sah sholatnya. Contoh, zuhur itu jam 12. Ada seorang anak melakukan sholat jam 1, mestinya kan sah sholatnya jam 1 kok. Cuman dia itu tertidur, tidurnya mulai jam 9. Bangun-bangun jam 1 waktu duhur dia. Cuman dia langsung melakukan sholat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, selesai. Ditanya, kamu sholat apa? Duhur. Emang udah masuk duhur? Gak tahu, sholat aja. Oh, gak sah. Harus menduga waktu duhur sudah tiba. Atau sebaliknya, menduga waktu duhur tiba tapi ternyata waktunya belum tiba. Contoh, Duhur kan jam 12. Dia sholat jam 1. Menduga jam 1. Dia bangun, tidur, melihat jam 1. Jam 1, astagfirullah. Langsung dia melakukan sholat. Allahu Akbar. Temennya ngekek. Kenapa? Jamnya tak ajukan. Dibuka, tatanya masih jam 11. Dia menduga waktu duhur sudah masuk, tapi hakikatnya belum masuk juga tidak sah. Jadi harus ada dua. Dhannul mukallafin, dugaan waktu sudah masuk, dan yang kedua adalah hakikatnya masuk. Jadi kalau kita melakukan sholat, belum duga waktu duhur masuk, enggak sah sholatnya. Harus ada dugaan kalau waktu duhur sudah masuk. Itu khulul waqti. Dan waktu sholat sudah dibahas dalam muqaddimah di awal kitab Sulam Taufik ini. Wal islamu islam. Yang tidak islam enggak sah sholatnya. Enggak wajib melakukan sholat di dunia tapi di akhirat dihukum karena kekafirannya. Wa tamyizu. Syarat selanjutnya adalah anak yang sudah tamyiz. Harus tahu batasan tamyiz itu paling tidak globalnya begini. Tamyiz itu orang yang berakal, aslinya begitu. Sederhananya tamyiz itu adalah anak yang satu syaratnya. Pertama, anak tamyiz. Anak yang belum tamyiz, sholatnya enggak dianggap. Tapi wajib dia belajar melakukan sholat. Maka anak tamyiz karena sholatnya dianggap sah, maka anak tamyiz boleh jadi imam buat yang dewasa. Kamu pulang ke rumah. Adik-adikmu sudah mulai tamyiz 7 tahun ke atas. Boleh mengajari mereka untuk jadi imam sesaat. Tamyiz. Tamyiz syaratnya ada dua paling tidak. Yang pertama umurnya 7 tahun. Bisa kurang. Yang kedua mandiri. Bisa makan sendiri. Membedakan antara kiri dengan kanan. Bisa membedakan antara api dengan roti. Itu apa? Itu tamyiz. Tamyiz. Wal ilmu fi fardhiyatiha. Mengyakini bahwasanya salatnya itu fardu. Artinya harus yakin betul kalau salat lima waktu itu fardu, wajib bagi dia. Kalau orang tersebut tidak meyakini kalau salat itu wajib, enggak sah. Harus yakin salat itu wajib. Ada tanya enggak wajib enggak salat fardu duhur? Wajib, oh iya. Kalau tidak wajib, mengatakan tidak wajib, enggak sah. Wa alla ya'taqida fardhan min furudihi sun firud wurudihi sunnatan. Dicermati ini. Tidak boleh meyakini salah satu fardu atau kewajiban-kewajiban di dalam salat itu sebagai kesunnahan. Kalau meyakini kesunnahan enggak sah, tapi meyakini sunnah wajib sah. Contoh Allahu Akbar surat Al-Fatihah wajib. Kalau ada orang melakukan sholat lalu berkata, ditanya, gimana hukumnya baca surat Al-Fatihah? Enggak wajib. Enggak sah. Karena apa? Meyakini yang wajib sunnah. Tapi sebaliknya yang sunnah dianggap wajib sah. Contoh, baca kabirau. Setelah ditanya memangnya, kok baca kabirau? Wajib, harus. Dia enggak tahu, padahal kabirau tidak wajib. Karena sunnah dianggap wajib malah boleh. Tapi yang jadi masalah wajib dianggap sunnah menjadikan sholatnya tidak sah. Kenapa? Kalau kewajiban dikatakan sunnah bahaya. Karena namanya sunnah bisa saja suatu ketika ditinggalkan. Kalau itu wajib dalam sholat dikatakan sunnah, maka suatu ketika mungkin dia akan meninggalkan kewajiban tersebut sehingga sholatnya tidak sah. Wasitru. Wasatru bima. Yasturu bihi launal basharati. Menutup aurat di dalam sholat. Menutup aurat di dalam sholat. Sampai tidak terlihat kulitnya. Bajunya ada baju orang dulu kan, baju dibolong-bolong, bunga-bunga. Kalau ada bolong-bolongnya begitu, kalau di saat ngomong itu kelihatan kulitnya itu enggak sah. Maka aurat ini dibeda bermacam-macam. Auratnya wanita di dalam sholat, jadikan aurat ada tiga. Pertama, aurat yang wajib kita tutup. Yang kedua, yang tidak boleh kita lihat. Yang ketiga, aurat di dalam sholat. Yang dibahas ini hanya salah satu saja, aurat di dalam sholat. Aurat di dalam sholat ini disebutkan kalau seorang perempuan jami'i badanil hurrati, sekujur badannya orang yang merdeka. Jadi kamu seorang wanita merdeka seperti kalian ini wajib menutup sekujur badanmu di dalam sholat. Illal wajha wal kaffaini, kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Wajahmu boleh kau lihat anak gadis, dan telapak tanganmu boleh terlihat. Dhohran wa batran, ini juga ada kesalahpahaman sebagian dari orang mengira bahwasanya yang boleh terlihat hanya telapak depan, ini telapaknya. Punggung yang enggak boleh kelihatan. Enggak. Dhohran wa batran. Telapak dan punggungnya boleh kelihatan. Jadi cukup ini sampai pergelangan saja. Dikancingi selesai. Ini boleh kelihatan. Jangan salah paham deh, belajar fikih itu kalau salah paham nyiksa orang lain. Apalagi ustadahnya salah paham nyiksa orang, ustadnya salah paham nyiksa orang. Bagi kaum laki-laki adalah antara pusat dengan lutut. Bagi kaum laki-laki antara pusat dengan lutut. Itu artinya bukan berarti besok hari kita sholat Jumat lalu pakai kolor begitu, yang penting pusat saya ketutup sama lutut saya, enggak begitu dong. Ini kan aqallu, paling sedikitnya di dalam kita menutup aurat tuh hendaknya seperti itu. Bajumu menutup antara pusat dengan lututmu. Menutup antara pusat dengan lutut. Sama juga budak laki atau perempuan. Budak perempuan kalau sholat antara pusat dengan lutut kewajibannya. Enggak wajib menutup seluruh badannya di dalam sholat. Ini masalah menutup aurat. Kaum laki-laki antara pusat dengan lutut di dalam sholat. Lah yang dimaksud aurat di sini adalah dari atas dan samping. Kalau terlihat dari bawah enggak? Kalau terlihat dari samping batal sholatnya. Terlihat dari atas, atas tuh biasanya mohon maaf, mungkin seorang laki-laki sholatnya pakai kaos oblong. Oblong kan oblong sini. Kalau ini kan tutup. Kadang-kadang sarungnya melorot di bawah pusatnya. Karena perutnya besar mungkin begitu, sehingga sarungnya enggak bisa di atasnya, langsung di bawah. Nah, pusatnya kelihatan begitu. Ketutup kaos sih, ketutup baju. Cuman waktu dia rukuk begini, dirinya ngintip. Nah, kelihatan, batal. Karena urat dilihat dari atas sama samping. Kalau bawah, enggak. Seorang laki-laki pakai sarung sholatnya di atas, dari di atas. Di bawahnya mungkin ini adalah lantai zaman dulu pakai papan yang renggang-renggang begitu. Dia sholat di atas, kita di bawah ngelihat, wah auratnya sah. Karena apa? Terlihatnya dari mana? Bawah. Sama perempuan, kanan, dari kiri kanan, depan belakang, dan dari samping dan dari atas. Kalau kelihatan dari samping sana, enggak sah. Atau dari atas tidak sah. Maka waspadalah anak putri. Jika menekan mekenamu mekena potongan, hati-hati. Tanpa disadari mekena potongan, saat sini motong. Di saat Allahu Akbar, kelihatan dari sana. Allah, kelihatan, batal. Makanya kalau ada mekena potongan harus didesain. Didesain, kalau seandainya mengangkat tangan, tidak terlihat dari depannya. Ada hadiah, ada satu orang ngasih hadiah satu mekena yang membuat mekena kan asal, harus ada ilmu fikihnya dong. Rupanya mekena yang gak bisa dipakai, bingung mau dibetulin. Makanya mohon kalau orang beri hadiah itu tanya dong, apalagi ke santri gak dipakai, pusing serba salah. Dan itu harus, ilmu itu harus dibenahi dong. Jangan sampai orang awam sholatnya salah semuanya, potongan Allahu Akbar kelihatan. Kan ada, kita pernah melihat kok, gak tahu di sini gak ada insyaallah. Jadi kelihatan dari sana enggak boleh. Kalau ternyata sudah terlanjur beli bagaimana ini? Maka hati-hati kalau mengangkat tangan, jangan tinggi-tinggi. Sekiranya tidak menjadikan sebab tersingkap aurat kita. Jika ada angin bertiup lalu membuka aurat kita, segera ditutup. Kalau dibiarkan enggak sah. Adalah aurat. Ini aurat di dalam sholat. Budak perempuan, enggak ada budak di sini. Seandainya ada budak perempuan, sholatnya hanya pakai baju yang menutup antara pusat dengan lututnya. Kalau sudah merdeka nanti baru sekudur badannya. Maka di sana ada teka-teki. Yang membatalkan sholat adalah ngomong. Ngomong tuh batalin sholat. Tapi ada orang, orang lain yang ngomong, tapi orang lain yang batal sholatnya. Orang lain ngomong, yang sholat, ada orang sholat batal. Ada satu orang sholat, tiba-tiba ada orang lain ngomong di luar, batal sholatnya. Ini adalah sholatnya budak perempuan. Kan gak menutup aurat sempurna. Budak perempuan lagi sholat, pas lagi sholat, bosnya ngomong tuannya, kamu aku merdekakan. Nah, yang ngomong orang lain, yang batal dia. Allahu Akbar. Budakku, kamu aku merdekakan, batal sholatnya. Ya. Ini biasanya kesekuyonan untuk hiburan orang belajar fikih itu. Baik. Wa yasturu ma baina rukba surrati wa rukbati, antara pusat dengan lutut. Lidzakari baki laki-laki wal amati, dan budak. Min kullil janawib jawanib, dari segala sisi. La asfal, bukan dari bawah. Min kullil jawanib, dari kiri kanan, tidak dari bawah. Faslun fasal. Wa tabtulu salatu bil kalami walau bir harfaini. Yang membatalkan salat adalah kita mengucapkan dua huruf yang tidak ada hubungannya dengan salat. Lagi salat ini, hai. Aduh, hai ngapain? Hai. Yang batal salatnya. Sok. Loh, sok. Ada orang assalamualaikum, sok, masuk maksudnya, sok masuk, orang Sunda tuh, batal, dua huruf, biarpun enggak memahamkan dua huruf. Aw bi harfin mufhimin, atau satu huruf memahamkan, satu huruf ada maknanya. Qi, wa qaya qiwi qayatan qi. Jagalah. Qi, satu huruf, batal. Ngomong yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kalau baca zikir, ada hubungannya dengan sholat? Enggak. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, ada orang, assalamualaikum. Waalaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhallin, amin. Udkhuluha bisalamin aminin. Nah, itu enggak sah, enggak batal sholatnya. Tapi syaratnya enggak boleh. Niatnya menyuruh orang masuk. Ya, niatnya membaca Al-Quran biar dia faham saja. Daripada masuk, enggak masuk-masuk. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuk dia. Tapi kalau niatnya untuk beritahu orang, enggak boleh ngajak bicara orang. Jadi enggak boleh, jangan ngomong. Illa innasiya, kecuali lupa ngomong. Kalau lupa boleh sampai 6 kalimat orang lupa. Sampai 6 kalimat boleh lupa ngomong. Enggak tahu gimana kisahnya lupa itu. Lagi sholat kok lupa. Allahu amin. Mungkin lupa lagi belajar sholat di atas kendaraan. Orang nyebrang. Biasanya kalau orang baru-baru ngamalkan ilmu sholat sambil nyopir, itu mesti aneh dia. Hah? Kan Nabi Muhammad melakukan sholat sunnah kan di atas kendaraannya sambil kendalikan unta atau ini. Kamu nyoper boleh. Allah salat sunat. Ngejar babi. Alhamdulillah. Orang nyebrang sembarangan. Karena belum biasa. Percaya, Buya belum biasa juga salah-salah ngomong. Tapi kalau sudah biasa pian, orang nyebrang sembarangan. Berapa kalimat itu? Nah, pokoknya kalau 6 enggak boleh. 6 kalimat yang batal. Dari mana 6 kalimat diambil? Itu kisah namanya kisah Dzul Yadaini. Ada orang digelari Nabi oleh Dzul Yadaini. Nah ini lupa betul, lupa Nabi dibikin lupa oleh Allah untuk dicontoh oleh kita dalam secara sholatnya. Nabi itu salam sebelum waktunya, assalamualaikum, assalamualaikum. Ibaratnya sholat duhur, sholat maghrib dua rakaat atau duhur belum selesai. Mulai, waalaikum. Sahabat Nabi nanya, aku surati sholat itu amnasita ya. Aku surati sholat itu amnasita. Ya Rasulullah, ini sholat dikosor atau kamu lupa ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, as-soha makola Dzul Yadaini, apakah benar yang ada katakan Dzul Yadaini? Benar sahabat, ini yang negur namanya Dzul Yadain. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, apakah benar? Nah ini dihitung para ulama itu 6 kalimat. Makanya gak jangan lebih dari 6 kalimat. Kalau lupa, kalau sengaja lain cerita, langsung batal. Karena illa innasiya. Innasiya wa qalla. Kalau lupa dan sedikit ngomongnya. Ini biasanya kita itu kalau itu apa? Kasusnya salam sebelum waktunya. Kalian Masya Allah orang yang rajin jamaah. Sehingga hampir seumur hidupmu gak pernah namanya jadi makmum masbuk. Lah karena kamu sangat rajin masuk akal lupa. Yang setiap hari masbuk kok lupa. Kalau kamu tidak pernah jadi makmum masbuk, tiba-tiba hari itu kok masbuk bisa saja. Imam salam, kamu ikut. Salam, waalaikum, waalaikum. Diingatkan sama kawannya. Kurang. Yang benar. Iya. Yang benar. Oh, belum. Allahu Akbar langsung. Dan diingetin, jangan langsung enggak. Ya. Makanya ini santri harus tahu ilmunya. Biarpun sudah salam. Sudah salam, diingetin. Ngomong. Tapi belum 6 kalimat. Langsung berdiri saja. Ini yang banyak. Nah, kemudian setelah ngomong salam sebelum waktunya atau ngomong, kalau disengaja batal. Maka kaidahnya semua amalan pekerjaan jika disengaja membatalkan akan tetapi terjadi dengan tidak sengaja maka sholat tidak batal dan disunnahkan sujud syahwi. Seperti kemarin ada yang sholat sudah 4 rakaat berdiri lagi. Itu kalau disengaja batal. Cuman karena dia lupa tidak batal. Tapi sunnah sujud sahwi. Cuman dia tidak sujud sahwi. Lupa tidak ngaji kayaknya dia. Ada kan sudah 4 rakaat berdiri dia. Kalau disengaja batal. Dan itu terjadi dengan tidak sengaja. Maka sujud sahwi. Wabil af'ali al-mutawaliyati dengan bil af'alil katsirati dengan melakukan pekerjaan yang banyak al-mutawaliyati yang berurutan kathalati harakatin dengan 3 gerakan dengan 3 gerakan. Nah, ini ada keterangannya. Yang membatalkan adalah dengan 2 syarat. 1, 3 gerakan berturut-turut. Dua, dengan anggota besar. Anggota besar nih leher, gede. Leher, tangan. Salat Allah. Batal. 1, 2, 3. Batal. Apalagi gini. Ini sudah dua, empat sudah. Jadi gerakan. Tapi kalau anggota, makanya ini ilmunya anak-anakku semuanya. Ini tolonglah para murakib, diperhatikan adik-adik yang kecil itu sholatnya gerak semuanya. Kopiah nih, betulin imamah dari sholat awal. Sudah ada yang iman. Batal nih sholat. Kita melihat. Dan kita ingatkan di tempatnya. Cuma takut yang lain begitu. Batal. Satu, dua, tiga. Batal. Kalau ada gatel, nah anggota kecil enggak batal. Anggota kecil, bibirmu, matamu, hidungmu, kupingmu, jemarimu. Jadi kalau kamu gatel begini, diem, ini yang gerak. Yang gerak jemarinya saja. Satu, dua, tiga, batal. Habislah sholatnya. Perlu diperhatikan, perhatikan. Kasih tahu yang lainnya. Makanya kalau kamu melangkah memenuhi sop depannya pun harus dua-dua, satu-satu atau dua-dua. Kalau langsung deng-deng-deng-deng, jalan batal. Satu-satu atau dua? Satu-dua, berhenti. Satu-dua, berhenti. Yang aman satu-satu, karena kaki itu kanan itu satu. Kalau gini, satu-dua, kan dua. Satu-dua. Jadi paling enak satu dulu, satu, berhenti, dua, satu lagi, satu, ini, maju, tangan, ini kakimu, kakimu satu berdua, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, begitu caranya, bukan? Ini ilmunya, pelan-pelan tapi harus tahu, nak. Tolong diingatkan, kita melihat adik-adiknya itu yang khususnya anak kecil itu. Ya itu betulin kop ya, sama semacam zaman korengan gatel. Batal ya. Tiga. Atau ini, kalau tidak anggota gede, anggota kecil tapi main-main. Awas. Biarpun ini anggota kecil gak batal, main-main. Ada kucing. Main-main, batal. Ibadah bukan tempat main-main, ada kucing asik rupanya. Gak boleh main-main. Tahu ya, anggota badan nih kepala. Anggota kecil jemari, bibir, hidung. Biarpun hidung, kalau mau main-main batal jadinya. Selesai. Atau sekali tapi mufritoh. Wabil harokati al-mufritoti. Kayak nonjok itu. Ngapain? Batal biarpun sekali batal. Memenuhi sop sekali gerakan. Tapi pakai salto. Batal. Ada kan itu. Serta ceritanya itu. Tidak tahu dari mana salto. Batal. Atau ngelompat. Batal. Tahu tidak? Karena gerakan mufritoh ini. Selesai. Wabizadati ruknin fi'liyin, nambah rukun fi'il, kayak kemarin tuh. Batal itu, kalau sengaja. Sholat sudah 4 rokaan, berdiri lagi. Ziyadati ruknin fi'il, kan berdiri rukun lagi. Nambah sujud, batal kalau sengaja. Kalau enggak batal, kalau enggak sengaja, ditarik lagi. Lalu nanti ngapain? Sujud sahwi. Masalah qira'ah ini tambah wabil harakah wahidah lil la'bi, sekali gerakan untuk main-main. Nari itu gimana, apa ini? Pesilat ya rupanya, ya, di dalam masih pengen surat. Nggak boleh main-main. Wabil akli wasyurbi, wabili akli wa syurbi, makan dan minum. Kaidah sedikit fikih. Semua yang membatalkan puasa, membatalkan sholat. Apa batalkan puasa? Tahu ya? Batalkan puasa, batalkan so? Bersenggama, batal tak sholatnya? Termasuk makan. Cuma ada perbedaan urusan makan saja. Perbedaan urusan makan saja. Sama-sama. Kalau makannya enggak sengaja, sama-sama enggak batal. Cuman perbedaannya, kalau kamu puasa lupa makan satu piring, enggak batal puasamu. Ingat, jelas? Tapi kalau kamu melakukan sholat, makan satu piring enggak sengaja tetap batal. Aneh, ngapain megang piring? Oh, sholat. Biarpun ya, enggak sengaja. Enak, paham enggak? Yang dimaafkan kapan? Sedikit. Ganjel di gigi. Apa ini? Oh, ketelen. Kacang. Sisa kacang. Ini giginya banyak lubangnya. Kacang ketelen. Sedikit. Dimaafkan karena enggak sengah. Satu piring. Maka bedanya di sini kenapa? Kalau puasa temponya panjang, sangat mungkin lupa satu piring dimakan. Kalau sholat berdiri jauh dari dapur, bagaimana lupa satu piring? Ya, selesai ya. Illa innasiya wa qalla. Kecuali lupa dan sedikit. Sedikit sebutir. Wabiniyati qat'i sholati, dan batal sholat dengan niat memotong sholat. Allahu Akbar. Biarpun dengan menggantungkan Allahu Akbar. Kalau abahku datang tak batalin. Batal sudah, biarpun abahnya enggak datang. Insyaallah. Ini kalau ada yang merokip, batalin. Dipukul nanti terlambat sholatnya. Batal sholat, enggak boleh niat membatalin. Niat qat'i sholati, batal sholatnya. Wabita'liki qat'iha, atau menggantungkan dengan sesuatu biarpun mustahil. Allahu Akbar. Kalau Z bisa terbang, tak batalin sholatku. Tidak bisa terbang, tetap batal sholatnya. Tidak boleh. Wabita'raddudi fihi, dan meragu-ragu antara memotong dan tidak memotong. Batalin tidak nih? Nanti, wah ada orang, batalin tidak? Ragu-ragu antara membatalin dan tidak membatalin, maka itu juga membatalkan sholat. Hal-hal kayak gini hampir mungkin juga terjadi. Biayam dia. Bi ayam dia ruknun ma'asyaki fi niyati tahrumi. Ini spesial dalam niat takbiratul ihram. Jadi gini. Ragu di dalam rukun itu tidak batal. Ragu di dalam rukun tidak batal. Bahkan jika sudah kita meninggalkan tempatnya, jangan dipikirin lagi. Contoh kita dalam keadaan sujud. Ragu, tadi saya ruku atau belum? Keragu-raguanmu itu enggak berpengaruh. Karena kita sudah meninggalkan ruku. Tadi ruku. Kalau yakin belum ruku, harus balik ke ruku. Kita sudah sujud, setan ganggu puasa. Ruku atau belum tadi? Jangan dipikirin. Jadi ragu tentang rukun tidak membahayakan, kecuali satu rukun, takbiratul ihrami. Waktu takbiratul ihram, tiba-tiba sudah dia membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun lah bukan? Rukun. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, tadi takbiratul ihram atau belum? Enggak sah begitu. Hanya takbiratul ihram saja. Kalau ragu kemudian kita sudah masuk ke rukun maka batal sholatnya. Tapi kalau Allahu Akbar, enggak, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, dia begini, sebelum baca Fatihah, tadi takbir belum sih? Lah kok lama enggak ingat, batal sudah. Takbir, sudah. Bismillah langsung, jadi ingat. Jadi enggak boleh ragu-ragu. Takbiratul ihram enggak boleh ragu-ragu. Kalau orang takbiratul ihram, makanya kalau ragu-ragu takbiratul ihram itu waktu baca Fatihah, batal. Karena apa? Sudah melewati satu rukun. Sehingga ragu yang bahaya hanya ragu takbiratul ihram. Dan harus suarakan Allahu Akbar. Au yatulu zamanu syakki. Jadi Allahu Akbarnya ragu, dia ragu takbiratul ihram tapi langsung baca surat Al-Fatihah, batal salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum takbiratul ihram, batal. Atau Allah enggak ingat, tiba-tiba sudah sedekap begini, belum baca Fatihah tapi dia ragu. Lama lagi lah, lamanya ini biarpun belum melakukan rukun, cuma karena lama nunggu kok enggak ingat-ingat, cari-cari tadi sudah takbiratul ihram belum, kok lama, batal sholatnya. Ini diantaranya syarat ada yang membatalkan sholat, ya, diperhatikan. Dan ingat kaidahnya sederhana, semua yang membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja, kemudian di saat dilakukan tidak dengan sengaja tidak membatalkan, maka jika terjadi dengan tidak sengaja sholatnya sah, tapi harus diganti dengan sujud, bukan harus, sunnah diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi sujud dua kali, bacaannya adalah sama seperti bacaan di dalam sholat, baca subhanallah rabbiyal a'la a'la wal azimi a'la, baca itu di dalam sujud sahwi. Hanya sebagian ulama, yang penting ada tasbihnya, sebagian ulama menghimbau subhana man layanamu walah yashu, itu bukan dari Nabi, akan tapi maknanya disesuaikan. Itu adalah ulama yang membuat seperti itu, subhananya sudah cukup, cuman menyanjung Allah zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Jadi itu bukan langsung dari Nabi, akan tapi makna itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, ya, kita lupa, kita lalai. Hanya Allah yang tidak lupa dan tidak lalai. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan menjaga sholat kita, dan semoga Allah menerima sholat kita, panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, jauhkan dari fitnah, dan semoga Allah mengkabul hajat kita di majlis mulia ini. Allah semoga melihat kita dengan kasih sayang dan rahmat-Nya. Allah menjaga keluarga kita panjang umur, sehat afiat, khusnul khotimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.